بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رواية كمن زمزك جابر رضي الله تعالى عنه مغمغا نلر بن صفى الله تعالى هلما هلوه رضي الله عنه سكن جابر قل هلما جابيا جابر إن لفايك أنا رسول الله أنا سبق عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم yukabiru iku takbir ya Rasulullah ala janaizina inatasa pirang-pirang janazah insun sadaya arba'an ing papat wa yakra'u bifatihatil kitab ilal macaya kangging Rasulullah kalawan fatihah kitab fit takbiratil ula ing dalam takbir kang awal rahu syafi'an wisna riwayatkan hu'in hadith syafa imam syafi'an bisnad yang dhaifin kalawan isnad kang dhaif Antolhata ibn Abdillah meriwayatkan insun saking ke Tolha kang putra lanang ke Abdillah bin Auf radiyallahu anhu muganilar bendu safallahu anhu saking Tolha kula halim ujab ya Tolha inglapar sholaitu khulf ibn Abbasin salat insun yang dalam zaburiyin Abdullah bin Abbas ala janazatin ingatasa janazah faqara'a fatihatal kitab maka maca ya Ibni Abbas ing fatihah kitab faqala maka ngucap ya Ibni Abbas lita'alamu anha sunnatun cikru sirakabain satuhune fatihatul kitab iku sunnatun sunnah rahul Bukhari usnya riwayatkan hingga di sofa Imam Bukhari teretama tangan jemun gitu bro. Dua hadis nomor 142 jeung 143 diriwayatkeun ti Jabir radhiyallahu taala anhu urang asal ngadenge Jabir ingat ka bahwa Kangjeung pernah dijamu ku Jabir nu pamajikan Jabir masak ngan setengah liter didahar ku 700an. Yelah Jabir Masya Allah Karim urang 5 liter kudua poha mesti Allah karomah mukjizat mekoski lumun bahelaki khairun mah dituntut ku pemajikanana lantaran hajatan kurang dagingnya namanya cak bodogol cau dicacak jadi daging urang mah Masya Allah daging nu aya ge hareuras tareuas itu mah rasa ada jadi rasa daging ya Allah ya Rabb inget bahang keur ka mana keur ka NTB disuguhan dahar ternyata seungit daging horenganan sarua teu ge bodogol cau. Jadi di NTB disuguhan bodogol cau tapi rasa semur. Hei orang mah semur rasa bodogol cau. Dibalik. Ileh Jabir. Bentuk di kalangan ahli hadis mah lamun aya santri datang mawa adrahi lain adrahi disebutna di ahli hadis mah Jabir. Kitu teh di pasantren hadis mah budak oi mana Jabirna. Gitulah gara-garanya nanyuguhan jadi adrahi mun di dieu timbal mun di Garut mah adrahi lamun di Jawa di pesantren ahli hadis ngaranna Jabir. Kieu saur Jabir karena Rasulullah aya kanjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru eta takbir kanjing ala janazina nyolatin janazah urang sadaya opat jatakbirna haju dina takbir awal maca Fatihah dak ditendenlah ku urang Fatihah teh dina takbir awal tapi ti Talha bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu gol ki cenah Salaitu khulpa Ibnu Abbas yang kuring salat ngamakmum ka Ibnu Abbas di satu gang Ibnu Abbas nyolatin ala janazah faqara maca Ibnu Abbas fatihatal kitab begitu takbir maca fatihah tapi beres anjana nyarita faqala li ta'lamu sunnatun sehingga rahwa ranjan kabe fatihah yaitu sunnah rawahul Bukhari. Jadi bahasa sunnah tadi dinya moal kabongkar ku urang. Mandak lawan jelema adigung, adiguna teu daek make paham ulama. Teu daek make paham mujtahid deuk notor ku otakna sorangan hadis moal katotor. Lantaran aya bahasa-bahasa majaz, aya bahasa kinayah. Lamun urang teu ngagunakeun alatna moal beres. Geus urang mah pasrah ka ahlina. Nu ngabongkar Quran adalah Kangjeng Nabi. Nu ngabongkar ucapan Kangjeng Nabi adalah ulama mujtahid. Urang mah tinggal ngamam bae. Geus teu kudu nutuan, teu kudu ngagiling, geus teu kudu masak, tinggal am-am bae. Cek ulama sunah sunah, cek ulama haram haram. Geus ulah sok bongkar bongkar, nek ngabongkar mah nu di imah bae. Almanal ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa kesimpulan. Yakhtalafal ulama'u perbutan zaba ulama fima yusrohin dalam barangkang dan syarakan yama minal kiraati saking kiraafi salatil janazatin dalam salat janazah faqalal imamani maka ngeca sabah imam rarasaha asyafi'i wa ahmadu tegasa imam syafi'i lan imam ahmad tajibu kiraatul fatiha wajib opo maca fatiha ba'da takbiratil ula ing dalam sausana takbir kang awal cik imam syafi'i berikut imam ahmad bin hambal dinna takbir awal wajib maca fatiha. Di mana dalilna wastadalla lan amringa dalilan ya Syafi'i lan Ahmad atawa imamani ala zalika ingatase mangkono tajibu qiraatul Fatihah bi annaha salatun kalawan satuhuna salatul janazah iku salat salatul janazah teh salat sedengkeun ngogod-gol lan temen ngucap kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam lafadz salata illa bi Fatihatil Kitab. Orang sholat iku sanging kalawan fatihatil kitab gampang. Ayo guys dibongkar mah ku ahli najah. Lantaran sholat janazah eta sholat kene. Sedangkan cekangin Nabi Allah sholata illa bi fatihatil kitab. Tesah sholatna kecuali maca fatihah. Guys atuh diterapkan fahiyah dakhilatun tahtal umum. Fahiyah maka utawiyah sholat. Iku kang manjing dalam asar-asar yang umum. Jadi asup kana umum bahasa salat, salat janazah, salat biasa. Geus wa bi qauli fil haditsil ati al-hasunatun lan kalawan ucapan Ibnu Abbas ing dalam hadis kang bakal teka anhasatuhuna Fatihatul Kitab sunatun iku sunah au minas sunah atawa iku tetep saking sunah. Wa fi riwayati hakimna wa hadza wa fi riwayatin haq aw minal haqqi atawa anha haqqun tadabbu wa hadza la tawi ikilai iki hadis yuayidu ikum watan ya zawjubaha ing wajib fatihah jadi lain sunnah nu dimaksud sunnah lantaran cenaliana sunnah tahya tariqatul malupah kada satuhuna sunnah iku daya sunnah iku dadalan kang den ulun tah eta kang den demenkeun kang den lemeskeun kang den demenkeun sunah geus atuh berarti sunahna di dinya bi mana majaz bi mana thariqatul ma'lufah tetep wajib tuh ai ku batur mah dibongkar teh kos kitu wal haq wasabit lan teh hak iku asabit tukang tetep geus lamun aya bahasa tadi bahwa Fatihah teh eta hak berarti tetap geus dua kekuatan. Hiji kekuatan dalil la salata illa bi fatihatil kitab. Nomor kedua ngabahasakeun sunah teh thariqatul malubah. Nomor katiluna hak nabi bana sabit de kurang kumaha cik Imam Syafi'i. Oh. Wagala malikun wa Abu Hanifah dalan ngucap sapa Imam Malik lan Imam Abu Hanifah laisa tihakiratun. Orang anak ikut tetap di dalam sholat jenazah apa kiroah ih ulah maca Quran ulah maca Fatihah. Tekudu lian al maksud amina doa ulil mayit nasatu hone maksud kandan sejamin saking sholat jenazah iku ngaduakan kada mayit. Jadi maksudku sholat jenazah teh kapan doa teman ngaduakan ka mayit atau astadalu. Lana mbahnya dalilan ya Malik lan Abu Hanifah biqol Ibn Mas'ud galawan ucapan Ibn Mas'ud cap-ngucaping lakban lam yakit lama Rasulullah lana Rasulullah arana nga waktu-waktu kada insun sadaya sepagang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiraatan yang kiraatu salat jenazah yang dalam salat jenazah hi. Cik Imam Malik yang Imam Abu Hanifah langsung sambarangan nga wajib-wajib kok lantaran Kanjeng Rasul untuk pernah ngawaktu-waktu kana maca dina salat jenazah sugan aya waktuna sugan aya perintah nu langsung teh aya ulah sok jujuran. Jadi berarti nya nama nganggap bahwa sudah biasa endek bae manggah teu bae hek oh masalah geus lamun drama urang nyalatin mayit maca Fatihah atau sah baik jasa kadar doa iya gitulah cek Imam Malik jeung Imam Abu Hanifah. Jadinya nama lo diperbutkan teh hukum ayo di orang mah lo diperbutkan teh pilkada ngobrol kiai jeung ustad maning mananya cek aing mah jam maning itu emang kudaun atupan itu mah gitu ya cek aing maning eta emang kudaun pan eta mah kita ya diuruskan tenukaran itu be, masya Allah. Oh batur mah hukum diuruskan teh. Tapi tele ulama ge jah hukum geus aya nu ngurusan atuh tinggal nu kieu bae. Eh sabodo sia teh. Cak nu saurang dejak aing mah mamana ge sarua deuk nu itu kitu deuk nu ieu kieu mana nu gede merena bae. Eta dan rada akur mah. Eta nu rada akur bae. Nu merena gede bae teman. Tinggal tunggu kehancuran nama intaha ustutuk apa insyaallah gusti baheula mah baheula deres lantaran nu milih bupati teh DPR teka cawut ka bawa daging hardina kiai mah kiai bae mararenah paling nu disumbang-sumbang bae nu hancur teh. Ai ku harima tu ilu biung pan kiai teh nyekel bendera masing-masing foto pagede-gede di hareup. Wah, masyaallah di imahna ge di hareupeun imah make catna ge koning. Mere cat koning. Ya Allah, kula hidu asup ka imah kiai haju dibere nginum. Eta masyaallah hiji tatakanana koning. Tatakanana koning geus kaharti wae ieu. Yai, para jasa. Tapi eta bener sekian tahun yang lalu kuari geus eueuh santri hiji-hiji acan. Teu baheula eta. Dakwahna kiai teh teu kudu ngomong make tatakanana koning. Ya Allah, ya Rabb. Teu kudu ngomong diantepkeun we, geus kula teu ngomong, nyana teu ngomong. Aduh. Tapi kuari hancur. Asana kuari mah ganti merenyana teu koning merenyana. Kumari mah asana nyana teh warnana ungu. Atu Alahadin sawah atuh mah. Sti Allah, mana ye di antara dua mazhab? Wa mazhabul awwalain ahwatu lanutai mazhab kang awal karone iku kang leuwih hati-hati. Leuwih kuat mah adalah mazhab anu awal ialah mazhab Syafi'i. Itulah nuku urang diparake sadumeh urang mah mazhabna mazhab Syafi'i. Kitu nu diperebutkeun teh kos kitu. Pakuat-kuat dalil at-tahlilul lafziyu wallahu a'lam.